Baik, kita mulai dari unit 10. Mendengarkan penjelasan. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang terjadi di bumi. Yang mana bencana alam ini disebabkan oleh gempa bumi yang dari gempa bumi tersebut menimbulkan gelombang tsunami, yang gelombang tsunami tersebut akan mampu naik ke atas pantai, kemudian menghancurkan desa-desa di sekitar pantai tersebut. Ya. Sebelum tahun 2004, tepatnya 24 Desember tahun 2004, bangsa Indonesia tidaklah mengenal tsunami. Namun setelah tanggal tersebut, Indonesia dikagetkan. Ya. Dikagetkan dengan keadaan yang menyedihkan, di mana pantai Aceh saat itu ditimpa oleh gelombang yang sangat tinggi, yang bernama gelombang tsunami, sehingga mampu meluluhlantakkan Aceh dan sekitarnya. Sejak saat itulah Indonesia mengenal yang namanya tsunami. Sejak itulah bangsa Indonesia tahu bahwasannya air atau gelombang laut mampu naik melebihi batas ombak yang biasanya, atau air laut mampu memasuki daratan sehingga mampu meluluhlantakkan desa-desa di sekitarnya. Oleh sebab itulah bangsa Indonesia bukan hanya mengenal pada saat itu, bahkan memberikan kesedihan dan trauma yang mendalam. Tsunami merupakan sebuah nama yang diambil dari bahasa Jepang, yang mana su berarti pelabuhan, sedangkan nami artinya gelombang. Secara harfiah saja, atau berdasarkan namanya, tsunami merupakan ombak besar di pelabuhan. Namun, secara istilah, kita bisa artikan sebagai perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut. Perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal yang berlangsung dengan tiba-tiba. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa bencana ini diambil? Kenapa nama bencana ini diambil dari bahasa Jepang? Ya. Jawabannya adalah mungkin saja karena negara Jepang merupakan negara yang sangat rawan dengan adanya gempa, sehingga terjadinya gelombang besar yang merupakan akibat dari gempa biasa terjadi. Jadi, oleh sebab negara Jepang yang sudah biasa terhadap gempa tersebut, dan bahkan lebih dahulu dan lebih sering pula mengalami kejadian tersebut, oleh sebab itulah nama tsunami diambil dari bahasa Jepang. Lalu, apa sih akibatnya ketika tsunami itu memasuki wilayah perkampungan di sekitar pantai? Ya tentu gelombang itu akan menimbulkan ya, suatu kerusakan, ya, kerusakan jalan-jalan di sekitarnya, kerusakan rumah, ya, bahkan kendaraan-kendaraan bisa terbawa terhanyut oleh gelombang tersebut. Gelombang tsunami merupakan jenis gelombang yang dapat bergerak ke segala arah hingga mencapai jarak ribuan kilometer, ya, dari lautan. Daya kerusakan yang diakibatkan gelombang ini akan semakin kuat apabila berada di daratan yang dekat dengan pusat gangguan. Pada saat terjadi gempa, awalnya gelombang tsunami hanya mungkin sekitar 1 meter saja. Namun demikian, biarpun hanya 1 meter saja gelombang tersebut terjadi, kecepatannya itu dapat menyamai kecepatan pesawat jet, yang mana gelombangnya bisa mencapai 500 sampai 1000 km per jam. Namun, ketika telah mendekati pesisir pantai, kecepatan itu terus-menerus menurun hingga mencapai 35 sampai 50 km per jam. Namun, efeknya adalah kecepatan yang menurun tersebut akan menambahkan ketinggian gelombang, ya, hingga mencapai 20 meter. Dengan demikian, tentu dengan ketinggian gelombang tersebut, mampulah, ya, mencapai daratan hingga berkilo-kilometer. Ringkasan tentang tsunami berdasarkan halaman 2 sampai 3 pada unit 10 ini. Tugas kalian hari ini adalah menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri tentang tsunami ini. Bisa difahami bukan? Ya, insya Allah mudah jika kita terus-menerus belajar dan mau berusaha untuk bercerita, berbicara tentang apa yang kita alami dan kita pelajari tentunya. Baik. Jazakumullahu khairan. Tetap semangat menjalani tugas-tugas kita sebagai penuntut ilmu, utamanya sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.